Mitra Bisnis, Kwi Kian Gi berpandangan, hingga saat ini Indonesia masih menjalankan sistem liberal, serta sama sekali belum bergeser menjadi negara bersistem welfare state. Padahal banyak negara besar di dunia yang awalnya bersistem sosialis atau liberal, telah bergeser menjadi negara bersistem welfare state, guna menciptakan keseimbangan serta kesejahteraan bagi seluruh warganya. Dan untuk melanjutkan bahasan atas kondisi ini, segera kita baru bincang dengan Kwi Kian Gi. Baik Pak Kwi, apakah Bapak melihat kita baru bergeser menjadi negara bersistem welfare state sesuai amanat konstitusi jika ada pemimpin yang sadar serta berani untuk melakukan perombakan? Persis ya, baru bisa terwujud. Jadi pemerintahnya itu tangan besi, jujur, baru bisa terwujud. Jadi sekarang kita masih sangat jauh dari sistem welfare state itu ya Pak Kwi? Iya, jauh. Ini negara welfare state yang melebihi welfare state. Tetapi setelah mengalami penderitaan luar biasa adalah Tiongkok. Jadi dia kan belajar dari menerapkan sistem komunis macam-macam. Lalu memang seperti yang saya katakan, Karl Marx memang salah. Dia itu cendekiawan di dalam kamar. Dia tidak mengerti praktek. Jadi banyak teorinya yang salah. Nah, yang menelanjangi teorinya dia yang salah adalah Joseph Schumpeter. Yang menulis bukunya di tahun 1948, udah nulis dia. Socialism, Capitalism, and Democracy. Di situ habis, karena secara teoritis sudah dihabisin. Tetapi Tiongkok membutuhkan waktu sekian lamanya baru mereka mau mengakui setelah bersusah payah. Tapi setelah dia mengakui mekanisme pasar itu perlu dipakai, manusia pribadi harus diberi hak untuk ambil inisiatif, untuk menjadi kaya, asal dan menangkap peraturan, dia mulainya dengan 100% dimiliki negara. Lalu yang jelek-jelek, yang dianggap tidak bermanfaat untuk orang banyak, tidak menciptakan keadilan, dijual. Tapi pada saat ini hanya 30%, 70% masih BUMN. Nah dengan demikian, dia gripnya masih hebat. Makanya melompat-lompat begini pertumbuhan dan segala-galanya. Keindahan kota, keberesan infrastruktur segala. Demikian Kwi Kian Gi. Benny Rahmadi, Pas FM.